Mitra bisnis, pasca pemilu 9 Juli lalu, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, melarang lembaga penyiaran seperti televisi menyiarkan quick count yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Untuk membahas masalah ini, kami telah tersambung dengan pengamat politik J. Kristiadi. Pak Kris, setujukah Anda dengan pelarangan ini? Apa komentar Anda? Sebetulnya begini, yang harus dilarang itu adalah quick count yang tidak bisa mempertanggungjawabkan data-datanya. Metodologinya dan disiarkan secara tidak bertanggung jawab. Terus kalau kemudian sekarang ada dua versi, media harus mendorong bagaimana sekarang ini ada dilakukan audit forensik terhadap data-data pulser para penghitung cepat itu secara terbuka. Mesti begitu. Jangan cuma melarang. Melarang itu tidak mendidik, ya kan? Yang mendidik itu kalau kemudian juga, sekarang itu KPI bersama dengan Perhiti untuk membedah dan melakukan audit forensik kepada yaitu data-data sampai kepada tingkat di TPS, ya untuk dipaparkan kepada masyarakat. Menurut saya mestinya seperti itu. Nah itu gimana Pak? Bisa ada dua hasil quick count yang berbeda? Mungkin metodologinya berbeda. Itu hanya bisa diketahui sebabnya secara persis kalau kemudian dilakukan audit, dibedah. Apakah dari kubu A bisa mempertanggungjawabkan secara metodologis dan fakta-fakta yang ada mengenai apa yang dikerjakan. Metodologi itu misalnya bagaimana soal penarikan sampling, bagaimana kemudian juga teknik-teknik mengumpulkan datanya, dan kemudian juga bagaimana itu data-data mendapat seperti ini itu dari TPS yang di mana. Itu semua kan ada semua mestinya. Nah, setelah ada tindakan seperti itu, kemudian ada tindakan lebih lanjut. Oh, yang ini ternyata metodologinya keliru. Oh, yang ini karena datanya tidak akurat. Nah, itu kemudian bisa dijelaskan juga kepada masyarakat. Kalau kemudian setelah diingatkan seperti itu, masih juga ada lembaga pollster yang ngotot sebagai yang benar, itu namanya kebohongan lebih itu. Jadi tindakan pidana, masih begitu. Jadi tidak sesederhana itu, cuma melarangnya aja, bukan. Mendorong adanya transparansi. Dan transparansi itu sudah mudah saja, masuk akal aja kok itu. Sebab yang namanya quick count ini betul-betul atas dasar realitas itu, bukan persepsi kalau itu, ya. Jika penyiaran quick count dilarang, nah terus gimana Pak dengan masyarakat yang penasaran? Yang penasaran mendesak KPI saja. KPI, yuk buka dong, gitu. Yuk harus paksa media-media yang kesetanan untuk menyiarkan quick count ini harus juga memberitakan secara luas, dibat-dibat, dan mengenai hasil audit forensik daripada teman-teman yang melakukan lembaga survei. Mana yang abal-abal, mana yang beneran dulu. Itu mudah sekali dilakukan. Sebab kalau kemudian juga ternyata ada beberapa yang ternyata metodologinya keliru, pengambilan sampelnya keliru, datanya kurang teliti, ya sudah, ini kalau begitu, ini memang ada masalah. Tapi kalau dikatakan ada masalah, dan kemudian juga terus digembar-gemborkan ini yang paling benar, itu membohongi publik, dihukum. Mesti begitu. Sebenarnya quick count itu sendiri penting nggak sih, Pak? Itu penting sekali. Ini penting sekali. Ini ada metodologi-metodologi yang memang bisa membuktikan akurasi daripada hasil quick count yang juga real ini dengan hasil yang real dihitung manual. Karena ilmu politik sebenarnya sudah mengalami suatu kemajuan yang luar biasa. Terus bisa membuktikan, bisa memprediksi dan sebagainya. Itu saya kira kalau yang betul-betul lembaga itu ada kredibilitas dan ada betul-betul mempergunakan prinsip-prinsip akademik yang objektif dan rasional, itu mesti ketemunya tidak banyak beda sih. Dan sudah terbukti kan. Quick count legislatif dan sebagainya itu kan semua sudah terbukti semua. Bahkan Pak Yusuf Kala waktu quick count-nya kalah, dia juga mengatakan, memang saya sudah selamat Pak SBY, posisi bawah juga selamat kepada Jokowi dan Ahok, ya kan? Seperti itu, jadi ini justru kemudian kalau ada beberapa yang tidak mau diaudit dan media-media yang selama ini gencar tidak mau memberikan kesempatan dan peluang untuk dilakukan pemberitaan hasil daripada audit forensik, itu saya kira itu ada agenda-agenda yang harus kita pertanyakan, ya kan. Jadi sekarang cuma mendorong Perhepi dan KPI untuk mari kerjasama, sekarang ini kita audit habis-habisan. Itu nggak ada soal, ada semua datanya kok kalau yang benar. Tapi quick count dinilai berpotensi menimbulkan konflik, Pak. Yang menimbulkan konflik itu bukan quick count-nya itu loh. Pada dasarnya bukan quick count-nya yang menimbulkan potensi. Tapi quick count-quick count yang dilakukan masyarakat karena metodologinya salah dan sebagainya, itu masih dijadikan legitimasi untuk mengklaim kemenangan. Di situ bukan quick count-nya. Karena ini quick count itu kan soal akademik kok diadili secara politik itu. Ya nggak? Ini penilaian itu penilaian akademik, bukan penilaian politik. Itu kisahnya di situ. Dan interest. Quick count-nya akademik kok dipergunakan untuk memberikan legitimasi politik dan pembenaran interest. Ya sudah karu-karuan sebetulnya negara ini. Memangnya kalau hasil resmi nanti tidak sesuai keinginan masyarakat, bisa tidak ada konflik, Pak? Kalau saya yakin, kalau hasil quick count itu dilakukan dengan metodologi yang benar, dan di KPI juga tidak ada distorsi jual-beli suara yang berlebihan, menurut saya nggak banyak beda. Ini sudah terbukti secara empirik kok. Secara empirik itu pengalaman-pengalaman selama ini membuktikan quick count itu selisihnya paling-paling 0,% atau 1% lah, 1-2% kira-kira begitu. Dan itu diakui yang namanya dengan standar error itu kan. Demikian pengamat politik J. Kristiadi, Sekori Lumenta.